Nama saya Agung. Nama saya Mika. Kami berusia 37 tahun, kami berasal dari Bandung. Pengalaman yang berkesan buat kami saat di room audition adalah saat mendapatkan 4 yes dari para expert. Kamu sangat luar biasa. Aku gak bisa melihat ada celah buruk dari kemampuan ini. Thank you, bro. Ini Mas Anang belum? 4, yes. Yes. Dan ketika Mas Anang mengajak semua expert untuk memproduseri kami. Aku mau produserin. Apa kita berempat aja produserin dia? Amin. Lagu yang kami bawakan malam ini adalah lagu Stereo Hearts dari Gym Class Heroes featuring Adam Levine. Kita bakalan bawain lagu ini beda dari penyanyi aslinya. Dan harapan kami di live audition malam ini, semoga semua masyarakat bisa terhibur dan bisa memberikan vote sebanyak-banyaknya sehingga layar interaktif bisa terangkat. Amin. If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me open, baby, like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like if you had Jackie Trevi, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. It's just the last girl that played me left a couple cracks. I used to, now I'm over that. Cause only grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand, yes. I sing it softly in your ear, grab you by the hand. Just give me song inside your head like your favorite tune. You know my heart's stereo, this holy place for you. For you. My heart is stereo. What? This for you, so listen close. Yes. Let's go! If I was an old school 50-pound boombox, would you hold me on your shoulder wherever you walk? Would you turn my volume up in the front of the cops and crank it higher every time they told you to stop? No lies that you don't get mad at me when you have to purchase anti-batteries. Appreciate every big step your friends make. You never know me, come and go like on the interstate. I think I finally got a note to make you understand. If you could hear it, sing along, I'll check it by the hand. Just give me song inside your head like your favorite tune. You know my heart's stereo, this only place for you. For you. I only pray you'll never leave me behind. Rising! Because good music can be so hard to find. Just so hard to find. Take your head and hold it. Those that are mine. Put it up right now. Yeah. Two levels down. Yeah. Now you change it, mama. Come on. Here we go. My heart is stereo. Put it up right now. For you, so listen close. Hit my thoughts in every row. Thank you, radio. Turn it up a little turn bit. Congratulations. Tinggi banget persentasenya. Berapa tadi? 9 berapa? 94%. Wow. Yes. Tapi sumpah lah ya. Thank you. Kan no problem, yang di depan semua pada joget-joget. Kita di belakang semua kru-kru pada joget-joget juga ngedengerin kalian keren, man. Iya. Yeah. Sumpah sama. Yeah. Tunggu. Mohon maafin Chess kalau misalkan lagu gini gak ye lala ye gak gitu. Yo, what's up yo? Gitu dong. Nah gitu. Ye. But anyway, boy, Ini kan kalau misalkan dari komentar juri, ini sebelum kita menuju kepada para experts kita, para expert mohon maaf, kan tadi mereka berdua nge-rap ya. Kenapa? Kalian tau gak sih kalau partner gue juga jago nge-rap? Apa? Boy William juga jago nge-rap tau gak? Belum pernah denger. Boy jago. Tadi Robby udah ngedance. Boy jago. Tadi Robby udah ngedance. Mungkin Teteh, kalau untuk lagu tegar nanti mau ada rapnya boleh pakai. Benar. Lagu tegar ya. Lagu tegar. Wanita mungkin ya. Oke, jadi di sini kan tadi aku udah ngasih boy dan sama kontestan. Sekarang saatnya boy nemenin. Kenapa? Oke, nemenin kontestan. Ini New Year's ya, tahun baru. Kita party-party aja di sini mumpung moodnya lagi enak, oke? Okay? Yeay. Boleh enggak boy minta bantuan dari penonton? Boleh pada berdiri enggak? Kita semua have fun bareng. Get up. This is Rising Sun. Lagu apa? Oke. Ini mau lagu apa nih? Duluan. Oke. Okay. Terserah lagu apa aja. Kita angkat aja penontonnya dulu ya. Oke. Yuk boleh. Freestyle aja. Okay. Lu dulu aja gak apa-apa. Oke. Okay. Kita bareng ya. When I say A, you say A. When I say Rising, you say Rising. When I say Star, and you are the Star, brother. Yo. Let's check this one out. Go. Say A. A. I say O. I can tell you what it really is, I can only tell you what it feels like. And right now there's still a knife in my windpipe. I can't breathe but I still fight, well I can't fight. As long as the room feels like it's like I'm in flight. High of a world, drop from my head, it's like I'm up in pain. I love but the more I suffocate. Right before I'm about to drown, she resuscitates me. And you I love it. You love somebody so much you can barely breathe. When you hit him, you're me. And neither one of you even know what hit him. Got that woman bossy feeling. Get him chills, yeah, you feeling. You're getting really sick of looking at him. You sweat, never hit him. Never do nothing to hurt him. Now you're in each other's face. The venom in your words when you spit him. You push each other's ass. Crash, claw, pin him. Throw him down, pin him. So lost in the moments when you're with him. It's the rage that's over. Control your balls. They say you're best to go your separate ways. And I guess that they don't know you. Cause today, I was yesterday. Yesterday is over, it's a different day. See you, come on. Just gonna stand there and watch me part. Well, that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright, because I love the way it hurts. Okay, one more time. Gokil boy. Thank you. Tepuk tangan buat mereka. Mereka yang keren. Mereka masternya. Thank you. Hey. Gokil boy. Keren banget boy. Yaudah. Tadi boy udah nemenin semua. Dan semua juga ada party. Sekarang kita mendengarkan dulu komentar. Yo, what's up? Yo, to all the experts. Say what? Oke, gue coba ngomong. Gak banyak yang bisa diomongin. Cuman kasih masukan palingannya. Mungkin sekali-sekali yang di rumah ataupun juri pengen denger juga gungsi sekali-sekali ada nadanya juga. Misalnya kayak tadi pas na na na na na na na na na di belakang lu bisa yang nada-nada yang lebih ada nadanya dikit pasti akan seger dikit lah. Thank you. Thank you. Thank you brother. Thank you brother. Ya kalau Agung Mika. Iya. Ya kalau gua sih seneng ya di Rising Star ini ada yang mewakili rap gitu, tapi bukan cuma karena mewakili, tapi karena kalian keren. Itu yang paling penting. Dan Agung, temponya, terus apa ya, gue sih gak ngerti apa namanya ya, tapi buat gue tempo, cara lu nyanyi, cara lu nge-rap tuh punya karakter sendiri dan secara penyanyi gitu, tempo lu bener, nadanya juga enak banget. Dan gue bisa nikmatin penampilan kalian malam hari ini, keren banget. Thank you. Yo, next yo bro, come on, say something man. Mas Anang, gimana Mas Anang? Sebentar, Anang mau menjawab. Arman Hermansyah. Agung sama Mika, bisa lihat dari persentase vote-nya juga emang cepet banget ya dari penonton di luar. Karena mungkin mereka baru pertama kali lihat kalian. Dan saya juga melihat bahwa Agung dan Mika emang udah biasa, udah profesional. Jadi orang juga pasti udah enak. Permasalahannya adalah kalau kalian begini terus akan ada sebuah resiko bosan. Karena tadi orang baru pertama kali lihat kamu di seluruh Indonesia. Permasalahannya adalah ketika nanti tampil kedua kali, kalian harus membuat sebuah aransemen atau sebuah ide yang menarik. Entah yang tadi Ari bilang mungkin Agung ikut nyanyi, atau mungkin Mika yang ikut nge-rap. Jadi ada cross. Karena permasalahannya begitu. Kalau enggak kayak ini, kayak Drake sama Rihanna misalnya kayak gitu. Karena ya kan? Jadi pertama gitu. Kali orang lihat tadi pasti wah gitu, ngerti gak sih? Nah permasalahannya ada nanti kedua, ketiga, keempat kalinya lu harus membuat sesuatu yang baru. Karena lu udah profesional, kelihatan banget tuh Gung. Lu nge-rapnya juga bukan sama kayak Boy, udah enak aja gitu. Yang tadi Judika bilang tempo udah bener dan sebagainya. Mika juga kelihatan banget, kamu nyanyi di klub, di kafe dan sebagainya ya kan? Udah kelihatan banget. Jadi permasalahannya adalah nanti kedua, ketiga, keempatnya lu harus membuat sesuatu yang asik. Gitu. Man, tapi harus nuhun Kak Arman dulu, tanyain dulu sama Agung bisa nyanyi apa enggak gitu. Takutnya nanti karena... Nah itu adalah tantangan buat lu. Itu adalah tantangan takutnya buat lu. Takutnya dia bikin karena tantangan kita dia gak bisa nyanyi malah hancur gitu. Itu kan juga. Oh enggak, itu adalah tantangan lu entah nyanyi atau apa. Buatlah sebuah aransemen atau sebuah skenario yang akan orang blown up terus gitu. Kita, wah buset bisa gini lagi, wah buset gini lagi. Iya benar, bikin kita tercengang terus tiap penampilannya gitu. Mika, latihan lagi nyanyinya ya. Soalnya tadi banyak juga agak pici-pici di beberapa tempat, tapi mudah-mudahan bisa dibenerin lagi. Iya, makasih Teoca. Thank you. Turun Kang Arman, Teoca. Turun Judika, thank you. Yes, udah kayak nge-rap ya. Grooming. Tapi keren, mereka bertiga keren, Agung juga keren. Ini Teteh, Agung hebat banget ya. Padahal lagi dikompres kepalanya masih bisa nyanyi luar biasa. Itu bukan tempra buat anak-anak. Itu memang begitu. Dan tepuk tangan lagi semua untuk Agung dan Mika. Silakan. Thank you. Keren. That was fun. Thank you guys. Thank you. Keren. Good job. Boy. 94% gila Robi keren banget. Boy ternyata multi talenta banget. Udah kita akan kembali lagi selain ini right. Tetap di Rise. We'll be back. Indonesia. Hai, buat kamu semua yang pengen tahu gimana keseruan dari Rising Star Indonesia Season 2. Biar gak ketinggalan nih, langsung aja subscribe Rising Star Indonesia dan klik see more untuk lihat video-video lainnya. Dan ingat, jangan lupa untuk komen, like, dan juga share di social media kamu. Kita tungguin ya!